Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat dan rahmatnya kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban seorang muslim, yaitu mengerjakan sholat subuh berjamaah, dan akhirnya kemudian kita melanjutkan membaca Tafsir As-Sa'di, kajian rutin setiap pagi di Masjid Imam Syafi'i ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Hari ini pagi Rabu 15 Zulqa'dah 1435 Hijriah, kita kembali membaca kitab Tafsir As-Sa'di pada surat Al-Baqarah di ayat yang ke-142. Saya baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Orang-orang yang kurang akalnya, dalam tanda kurung, orang-orang bodoh, di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan umat Islam dari kiblatnya, yaitu Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia, yaitu Allah, akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Pada pertemuan kemarin kita sudah membaca sebagian tafsir yang disebutkan oleh Syekh pada halaman keberapa? 234, 235. Berhenti pada paragraf yang keberapa? Pada paragraf yang ke-2. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala mengatakan, Wa fi dzalika al-i'tiradu, sebentar, bukan itu ayatnya. Ya. Wa dallatil ayatu. Ya. Wa dallatil ayatu ala annahu la ya'tiridu ala la yu'taradu ala ahkamillah. Ayat ini menunjukkan bahwa tidaklah akan membantah terhadap hukum-hukum Allah illa safihun jahilun mu'anidun, kecuali orang bodoh, dungu dan pembangkang. Ya. Ayat ini menunjukkan ala annahu la ya'taridu ala ahkamillahi illa safihun jahilun mu'anid. Nih perhatikan. Di sini Syekh mengencam orang yang membangkang terhadap hukum Allah. Orang yang membantah hukum Allah disebut oleh Syekh rahimahullah orang safih. Safih itu adalah orang yang bodoh, dungu, jahil, bodoh, mu'anid, pembangkang. Karena memang membantah hukum Allah ini adalah sebuah kecongkakan dan kebodohan. Kenapa disebut kebodohan? Nih lihat ya. Kita lah, sudah lama mengaji ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul, mengenal tauhid, semestinya lebih tunduk patuh kepada Allah. Saya beri contoh misalkan gampangannya sekarang. Seorang perempuan ingin bersafar tanpa mahram, maka jangan sampai safih, jahil, mu'anid. Kenapa ibu-ibu ketawa? Ada sesuatu rupanya ini. Jangan sampai safih. Ulun kada memakai bahasa ulun, karena memakai bahasa ulun dikira terlalu kasar. Tapi Syekh memakai bahasanya. Safih, orang safih itu Pak, orang bodoh, dungu. Ya. Kenapa? Coba perhatikan penjelasannya. Yang membantah hukum Allah disebut safih. Safihun. Dungu di bawah daripada bodoh lagi. Dungu. Karena Allah yang menciptakan kita lebih tahu akan maslahat kita. Betul? Allah yang menciptakan kita, kemudian Allah yang membuat syariat untuk kita, itu harus kita taati. Dan apabila ada yang membantah ataupun menolak, maka dia safih. Kenapa? Karena dia sok tahu atas dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu tentang kita. Perempuan jika tidak punya mahram, maka tidak pantas untuk bersafar. Ya, dan karakteristik seorang muslim itu tunduk patuh. Makanya saya sering kan tekankan, ciri dominan orang muslim itu apabila ada ayat memerintah, ayo kita kerjakan. Apabila ada hadis atau ayat yang melarang, ayo sudah jauhi, selesai. Kada usah mencari sana sini, ya tidak. Itu yang sebenarnya kalau orang sudah lama nuntut ilmu seperti itu. Kalau orang awam yang baru duduk di majelis ilmu masih kesana kemari mencari celah, masih wajar. Tapi kalau sudah lama nuntut ilmu, sudah sering bergulat dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah, bahkan dia bermanhaj salaf, bermetode agama dengan cara salaf, maka tunduk patuh. Pasti ada hikmahnya. Ya. Ada seorang bertanya kepada Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Syekh, istri saya mau safar dari kota ini ke kota ini dengan pesawat. Saya akan antar dia sampai ke depan pintu pesawat. Dan ini pun gak mungkin kayaknya. Ya. Kalau perlu saya antarkan dia sampai ke tempat duduk di pesawat dia. Kalau dia duduk dengan laki-laki, saya akan minta kepada mallah. Mallah itu bahasa Indonesianya apa? Yang biasa kerja di pramugari. Pramugari untuk memindahkan agar sama-sama perempuan. Nanti di kota sana akan dijemput oleh ipar saya. Artinya kakak atau adik si ini. Dan juga akan dijemput di hadang pesawatnya. Kan gak mungkin. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya pesawat tersebut akan sampai di daerah tersebut? Mungkin kehabisan bensin, pindah ke sana. Atau ada sesuatu yang sangat mendadak, pindah tujuan. Sangat mendadak. Di luar kemampuan manusia. Siapa yang bisa menjamin perempuan tersebut? Dan maslahat perempuan yang sangat luar biasa adalah dijaga kesuciannya. Makanya adanya mahram. Ada pulang nang betakon, mun mahram itu kekanakan ya Pak. Inya nang dijaga, lain inya nang menjaga. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, banyak sekali lain-lain. Itu masalah mungkin yang terjadi perbedaan. Memang di mazhab Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan jika dia perempuan tersebut bi rufqatin ma'munah, dengan kawan-kawannya yang perempuan. Kawan-kawannya yang perempuan dan aman, maka boleh. Akan tetapi di hadapan kita ada hadis jelas. Lihat hadisnya. La yu'minu ahaduk la yahillu lil mar'ati tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira illa wa ma'aha dhi mahram. Tidak halal. Kalau tidak halal berarti apa? Haram. Jelaskan hadis Rasul nih. Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti menunjukkan tanda keimanan yang akan disebutkan sekarang. Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Sudah diharamkan, kemudian tanda keimanan. Artinya orang wanita yang bersafar tanpa mahram memaksakan diri, membantah hukum Allah, maka pada saat itu berkurang sekali keimanannya. Makanya disebut safi. Saya ingin mengungkap safi ini. Safi sama dalam perkara warisan misalkan. Warisan. Saya pernah bertanya langsung kepada Ustaz Firanda Hafizullahullah, Ustaz Al-Fadhil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Ustaz, apa hukumnya seorang orang tua yang memberikan harta waris sebelum dia meninggal dibagi-bagi kepada anak-anaknya? Jadi nanti ketika dia meninggal, orang tua sudah tidak membagi lagi karena harta warisnya sudah dijadikan sebagai hadiah. Kata Ustaz, tergantung niat. Apakah niatnya untuk kabur dari harta warisnya sehingga anak-anak yang diridhoinya saja yang dapat harta simpanan dia, atau memang untuk memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya. Karena mungkin orang tua kasihan ya. Anak pertama sudah menikah, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan. Anak kedua begitu juga, anak ketiga begitu juga. Anak keempat tersisa nih. Ya, masih kecil, masih SMP. Nah, pikiran orang tua itu. Itu pikiran orang tua. Maka sebelum dia meninggal, dia bagi-bagi, ini untuk anak yang terakhir, untuk anak yang kedua, ketiga, keempat. Pertama, kalau itu niatannya untuk membantah hukum Allah, safi. Nah, ini saya ingin mengungkap kata safi. Kenapa yang membantah hukum Allah disebut safi, dungu? Karena Allah lebih tahu maslahat manusia. Ketika Allah mencipta manusia itu bukan sia-sia. Allah sediakan segala macam struktur dan infrastrukturnya, sarana dan prasarananya Allah ciptakan semuanya untuk manusia agar hidup nyaman. Bahkan ketika Allah menjadikan lidzakari mithlu hadzil unthayain, Artinya untuk laki anak laki-laki mendapatkan mendapatkan dua bagian dibandingkan bagian perempuan. Jadi anak laki-laki satu, anak perempuan setengah. Ini pun Allah tegaskan dalam syariatnya sesuai dengan hikmahnya, pasti adil. Siapa yang membantah maka safih dia. Kenapa safih? Karena Allah lebih tahu kemaslahatan kita. Sama dalam permasalahan misalkan poligami. Meskipun saya sampai sekarang, sampai saat ini dan mudah-mudahan sampai mati saya, cukup satu. Tetapi untuk poligami, ya, jangan membantah. Jangan mencela. Jangan membenci, karena itu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu maslahat untuk kita, karena Allah pencipta kita. Lihat, ada makanan yang tidak cocok dimakan oleh manusia, ada makanan yang cocok dimakan oleh manusia. Makanya Allah mengatakan, dan makan, lihat luar biasa Subhanallah. Saya sering katakan, pahami hikmah Allah luar biasa. Ada makanan yang cocok untuk manusia dihalalkan oleh Allah. Ada yang makanan yang tidak cocok diharamkan oleh Allah. Dan ternyata lihat saja, hal-hal yang diharamkan oleh Allah semuanya adalah tidak cocok untuk tubuh manusia. Betul? Babi, bangkai, darah, khamr. Enggak cocok untuk tubuh manusia. Imma dia berpenyakit dengan makanan tersebut atau minuman tersebut secara lahir ataupun secara hissi, maknawi di dalam hatinya. Babi misalkan sudah di dalamnya terdapat racun cacing, dan kemudian yang sering-sering memakan babi akan terserap sifat-sifat babi, tidak punya rasa cemburu. Betul? Babi itu apa kebiasaannya? Jadi kalau ada jantan kemudian betina babi, ya ini sudah jadi suami istri misalnya. Kemudian si betina ini akan didatangi oleh betina oleh jantan-jantan yang lain. Si jantan yang ini diam aja, mangut gitu. Dan itu terserap oleh orang-orang yang memakan dagingnya. Dan buruk, makanya diharamkan. Dan pengharaman ini bukan hanya dalam Islam, akhirnya lihat dalam agama-agama lain. Maka para ikhwah sekalian, saya sering mengatakan, yang menolak hukum Allah itu safih. Ciri dominan orang muslim itu adalah taslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut safih dungu? Ini pelajaran paling utama pagi ini. Karena seorang manusia tidak mengetahui maslahat kebaikan yang ada pada dirinya, tidak lebih mengetahui dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, dan saya katakan tidak semua orang bermaksiat membantah hukum Allah, tidak. Misalkan ada orang minum khamr, apakah dia disebut membantah hukum Allah? Minum khamr. Orang maksiat membantah hukum Allah enggak? Serta-merta begitu? Tidak, ditanya dulu ya. Apakah kamu membantah hukum Allah? Akan tapi ada sedikit, secuil dia membantah hukum Allah. Kalau seandainya dia tidak membantah, maka dia tidak akan mengerjakan maksiat tersebut. Tetapi secuil. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik perkataan syekh ini. Dan yang lebih parah lagi, saya mengatakan mu'anid, pembangkang, ya, terhadap hukum-hukum Allah. Dan itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Kemudian syekh mengatakan, wa ammar rasyidul mu'minul aqil fayatalaqqa ahkama rabbihi bil qabul wal inqiyat wat taslim. Lihat. Sedangkan orang-orang yang berakal, beriman dan pandai, cerdas, pastilah akan menerima hukum-hukum Allah dengan kepasrahan, ketundukan, serta kepatuhan. Inilah ciri dominan orang muslim. Tunduk, patuh, pasrah. Ya, catat itu baik-baik. Ciri dominan orang muslim, tunduk, patuh, pasrah. Apa yang Allah perintahkan, saya tunduk ya Allah. Apa yang Allah larang, saya patuh ya Allah. Apa yang Allah takdirkan untuk kita, saya pasrah ya Allah. Ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Masyaallah, Pak. Para sahabat Nabi itu dapat ridha Allah. Bayangkan ya, kita coba bayangkan. Saya ingin kita membayangkan indahnya para sahabat Rasulullah. Dapat ridha Allah ketika masih hidup. Handak Pak gitu. Dapat keridhaan Allah ketika dua kaki kita masih berada di atas muka bumi. Sifat dominan mereka ini, tunduk, patuh, pasrah. Dalam bahasa Arabnya, qabul, inqiyad, taslim. Ya, qabul, inqiyad, taslim. Dan mereka tidak macam-macam. Dapat hukum Allah langsung terima. Seperti yang saya sebutkan. Di peperangan Khaybar, dalam keadaan bagaimana mereka? Sangat, sangat lapar. Sudah masak, Pak. Daging keledainya itu sudah masak. Tinggal tuang, tinggal makan, tinggal bagikan. Dalam keadaan sangat lapar. Ketika ada suara Allah sallallahu alaihi wasallam menyeru, "Wa yunadi munadin innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah melarang kalian untuk makan daging keledai piaraan. Maka apa yang terjadi? Fa'afana. Enggak ada. Wahai Rasulullah, kami lapar. Wahai Rasulullah, karena kalau seandainya kami kan ingin berperang. Sama kayak tadi ibu-ibu yang ingin bepergian tanpa mahram. Saya ingin menuntut ilmu di sana. Kadang hendak bermaksiat, kadang hendak berjalanan di sana. Menuntut ilmu. Apalagi kadang hendak honeymoon di sana. Hendak menuntut ilmu. Paham kalau honeymoon? Lu gak ada setuju kalimat honeymoon tuh. Kayaknya sebulan aja mbak tuh cerai. Ya. Yang bagus itu adalah honey life. Seluruh hidup perkawinan kita itu madu. Dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba pian. Ketika sudah kawin 9 tahun, 10 tahun, 11-an tahun, pernahkah kita semesra dahulu? Dan itu adalah kiat agar kita tetap harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernahkah kalau seandainya nini-nini pakai gincu, sangkai memedahkan, cantiknya sayangku. Pernah seperti itu? Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke permasalahan tersebut. Wa ma kana lil mu'minin. Ini sifat mereka. Mereka dapat ridha Allah seperti ini. Ya, tanpa harus sana kemari jalan, ngambil jalan sana, ngambil jalan sini. Ingat tanda dominan orang beriman itu tunduk, patuh, dan pasrah. Baik. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urus mereka. Surat Al-Ahzab ayat 36. Pertanyaannya, Pak, kenapa enggak patut kita mencari pilihan lain selain pilihan Allah dan ketetapan Rasulullah? Karena itu pilihan terbaik. Karena di situ terdapat maslahat kebaikan. Misalkan saya beri contoh, yang meninggalkan pekerjaan haram karena tunduk patuh pasrah terhadap Allah. Itu pilihan terbaik. Dia harus yakin dan sabar itu adalah apa? Pilihan terbaik dia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas dia mencari pilihan lain itu karena itulah yang terbaik untuknya. Makanya disebut safih, orang yang menolak pilihan Allah. Kenapa? Karena diberi yang baik, minta yang buruk. Sama seperti kaum Yahudi. Ketika mereka minta diberikan manna wasalwa. Apa manna itu? Makanan apa? Daging burung dari langit. Salwa apa? Hah? Lihat ya tafsirnya. Manna wasalwa. Jadi mereka itu diberikan oleh Allah manna wasalwa. Makanan yang siap saji. Makanannya heboh lagi. Daging, daging burung. Kemudian ditambah dengan salwa. Ya, makanan yang sangat enak. Tinggal saji. Lihat apa yang mereka minta. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kami minta rempah-rempah. Bawang, sayur. Ya. Jadi diberi yang nyaman, kada mau. Meninggalkan yang enak, yang baik, dan meminta yang sulit. Ini kan aneh. Semestinya di mereka tidak usah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang safih kaum Yahudi. Diberi yang enak tanpa masak, tinggal makan, selesai. Habis itu bisa mengerjakan aktivitas yang lain. Ini kalau ada bawang, kalau ada bawang putih, bawang merah, kalau ada sayur-sayur kan harus masak. Nah, itu safih itu. Diberi hukum yang khus, yang baik untuk mereka, tetapi mereka minta hukum yang lain atau memilih hukum yang lain yang mempersulit mereka. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, disebutkan oleh Syekh firman Allah di sini, dan juga firman Allah, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kalian kamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, hakim, yaitu pemutus keputusan. Kamu di situ Nabi Muhammad SAW, ya perhatikan baris terakhir halaman 235, karena kita ini baca kitab kan. Kamu di situ adalah apa? Rasulullah. Saya ulangi artinya, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu. Kamu itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakim, hakim itu artinya pemutus keputusan terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Surat An-Nisa ayat 65. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Ini tiga ayat ini, tiga ayat yang menunjukkan tunduk patuh. Ya, tunduk patuh pasrah. Tiga ayat ini. Ayat surat Al-Ahzab ayat 36, surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nur ayat 51. Dan ini enaknya kalau baca kitab. Dalam artian, kita itu kalau baca kitabnya para ulama, kita itu menyerap ringkasan ilmunya para ulama. Gak usah kita baca Al-Quran dari pertama sampai terakhir, kita sudah tahu, oh ayat yang menunjukkan tunduk, patuh, pasrah, itu tiga ayat. Al-Ahzab ayat 36, An-Nisa ayat 65, An-Nur ayat 51. Ya, maka di garis bawahi ayat-ayat yang menunjukkan tunduk patuh pasrah. Kapan bermanfaat ayat-ayat ini? Ketika di hadapan kita ada sesama muslim yang tidak tunduk patuh pasrah. Sebutkan ayat ini. Arti dari ayat surah An-Nur ayat 51, sesungguhnya jawaban orang-orang yang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum mengadil di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Ayat-ayatnya apa tadi, Pak? Al-Ahzab ayat 36, An-Nisa ayat 65, An-Nur ayat 51. Tapi dihafal ayatnya, jangan cuma surat dan nomor ayatnya saja, ya, dihafal. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaan, kenapa penulis rahimahullah masuk ke dalam ayat ini atau masuk ke dalam permasalahan ini? Karena beliau ingin menjelaskan bahwa kaum Yahudi, kebiasaan mereka membantah hukum-hukum Allah. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian penulis mengatakan rahimahullah, وَقَدْ كَنَ فِي قَوْلِهِ السُّبَهَ مَا يُغْنِي عَنْ رَدِّ قَوْلِهِمْ وَعَدَمِ الْمُبَالَاتِ بِهِ. Firman Allah as-sufaha, orang-orang bodoh, sudah cukup untuk menolak perkataan mereka. Jadi begini Pak, maksud ini mengatakan, kalau saya berhadapan, atau kalau kita berhadapan dengan orang, mendebat, ya, dan menembat orang ini tidak paham apa yang dia ucapkan, orang ini bodoh terhadap apa yang dia debat, maka kita katakan sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i, idza nataqa as-safihu fala tujibhu. Jika orang dungu berkata, maka jangan jawab. Ini sudah cukup, Pak, membantah orang ini. Saya enggak mau berurusan dengan orang bodoh. Sudah cukup itu. Sama dengan firman Allah ini. Orang-orang bodoh mengatakan, itu sudah bantahan tersendiri. Paham maksud saya, Pak? Itu sudah bantahan dari Allah. Ketika Allah mengecap mereka sebagai orang-orang bodoh, orang-orang tidak berakal. Dan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan beberapa tafsiran. Orang-orang bodoh ini, saya bacakan ya, tafsir Imam Ibnu Katsir. Orang-orang bodoh ini, pertama tafsirannya orang-orang musyrik dari kaum Arab. Yang kedua, ulama-ulama Yahudi. Yang ketiga adalah orang-orang munafik. Jadi orang-orang bodoh yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 142 itu bisa tafsirannya salah satu dari yang saya sebutkan tadi. Orang-orang musyrik dari kaum Quraisy, orang-orang siapa lagi? Ulama Yahudi, kemudian orang-orang munafik. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh penulis rahimahullahu taala. Walakinnahu ta'ala ma hadza lam yatruk hadhihi syubhah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hal itu tidak akan membiarkan suatu syubhat. Hatta azalaha wa kashafaha mimma sayu'ridhu li ba'dil qulub min al-i'tirad. Sampai Allah menghilangkan, hingga dia menghilangkan dan menyingkap apa yang dibeberkan kepada sebagian hati dari bantahan orang, dari bantahan tersebut. Makanya Allah berfirman, qul lahum mujiban lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maka Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada mereka sebagai jawaban, yaitu kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Fa idza kana al masyriq wal maghrib mulkan lillah laisa jihatan minnal jihati kharijatan an mulkih wa ma'a hadha yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maka maksudnya, apabila arah barat dan timur adalah milik Allah dan tidak ada satu arah pun yang keluar dari kekuasaan Allah, ya, dan dengan ini dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, wa minhu hidayatukum ila hadhil qiblah allati hiya min millati abikum Ibrahim Fali ayyi syai'in ya'taridul mu'taridu bitawliyatikum qiblati bitawliyatikum qiblatan dakhilatan tahta mulkillah. Artinya, lalu untuk apa orang yang membantah itu, saya ulangi, yang diantaranya adalah petunjuknya kepada kalian untuk menghadap ke kiblat tersebut yang merupakan ajaran bapak kita Nabi Ibrahim. Lalu untuk apa orang yang membantah itu melakukan bantahan tentang perpindahan kiblat kalian kepada arah yang termasuk bagian dari kekuasaan Allah? Jadi maksud Syekh di sini, ketika Allah berfirman, sayaqulu sufaha, berkata orang-orang bodoh, itu sudah cukup sebagai apa? Sebagai bantahan dari Allah. Tapi Allah tidak membiarkan itu syubhat, hal yang samar-samar itu didiamkan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, kul, katakan wahai Muhammad, jawab itu syubhat mereka. Jawabannya bagaimana? Mudah dipahami. Allah memiliki langit, Allah memiliki semesta, timur dan barat. Allah palingkan kiblat kemana saja, terserah siapa? Terserah Allah. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kiblat itu adalah warisan ajaran siapa? Nabi Ibrahim. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Syekh. Penulis rahimahullahu taala. Sampai sini paham, Pak? Yang kita baca ini sampai sini paham? Ini mohon maaf kalau antara pembacaan dengan penjelasan itu tidak ada beda suara. Ya. Jadi perhatikan baik-baik bukunya. Dengan Syekh kemudian mengatakan, fahadha yujibu taslim li amrih. Dengan hujah tersebut saja wajiblah ketundukan kepada perintahnya. Artinya dengan jawaban yang seperti itu, maka semestinya sudah kita tidak ada lagi membantah hukum Allah selalu, ya, tidak ada lagi dalam diri kita untuk membantah hukum Allah. Bimujarradi dzalik fa kaif wa huwa man fad min fadlillah alaikum wa hidayatuhu wa ihsanu an hadakum lidzalika fal mu'taridu alaikum mu'taridun ala fadlillah hasadan lakum wa baghyan. Artinya, lalu bagaimana pula bila hal itu adalah karunia Allah dan petunjuknya? Artinya apa? Pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah kembali itu benar-benar murni karunia Allah. Artinya itu lebih baik bagi kaum muslim. Ya, lebih baik bagi kaum muslim. Serta kebaikannya kepada kalian yang memberikan petunjuk kepada kalian menuju hal tersebut. Orang yang membantah kalian berarti dia telah membantah karunia Allah karena dengki dan zalim terhadap kalian. Lihat, perhatikan baik-baik. Yang membantah hukum Allah itu sebenarnya dia membantah karunia Allah. Ini pelajaran pagi ini juga, yang membantah hukum Allah, dia sudah membantah karunia atau kebaikan Allah. Secara langsung atau tidak langsung. Ya? Sama seperti kaum Yahudi, yang mereka membantah hukum untuk dipalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, mereka sebenarnya sedang membantah pemberian karunia kebaikan Allah. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita resapkan, yang membantah hukum Allah dia sedang membantah apa? Karunia Allah, pemberian Allah yang baik. Artinya ini lebih baik untuk kalian. Ke kiblat Ka'bah itu lebih baik untuk kalian dibandingkan tetap di Baitul Maqdis. Nah, seperti itu. Begitu juga dalam hukum-hukum apapun yang Allah syariatkan dalam syariatnya, maka setiap yang membantah Allah berarti dia telah menolak kebaikan dari Allah. Nah, ini kan dungu. Ya, betul tidak? Orang, misalkan, ada orang ingin berbuat baik kepada kita, kita tolak, padahal kita sangat memerlukannya. Nah, itu kan dungu. Allah berbuat baik kepada kita, kita bantah. Itu kan apa? Dungu. Ya. Itu dungu. Allah menunjukkan kiblat bagi kaum muslim di zaman Rasulullah ke Ka'bah. Dibantah oleh orang Yahudi. Sudah tidak beriman malah bantah. Padahal pindahnya ke kiblat Ka'bah itu mengikuti ajaran-ajaran Nabi yang mereka setujui. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail. Bisa dipahami ya Pak ya? Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Apa artinya? Baca bahasa Arabnya. Ya, di sini Syekh tidak menyebutkan secara khusus. Ada sebutkan secara khusus apa? Kata Syekh semua makanan yang merupakan makanan orang-orang kelas tinggi, high class. Ya. Makanan yang bukan hanya sekedar untuk. Emang untuk bukan high class, Ustaz? High class itu untuk. Ya. Makanan yang benar-benar tinggi, maksudnya orang yang sarapan dengan mewah gitu. Ya, salwa burung ya. Manna itu adalah makanan yang lezat, yang tinggi, kelas tinggi, salwa daging burung. Kenapa disebut daging burung? Kenapa dipilih salwa? Karena daging burung lebih lezat dibandingkan daging apapun. Nah, jazakallahu khair. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Dan sepertinya ini, kalau waktu-waktu ini subuhnya agak cepat ya. Berarti kita diingatkan, saya mungkin berhenti pada 7:30 atau lebih kurang dikit lah. Ya, karena sebentar lagi juga akan syuruk. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.